Takkan ku biarkan orang menyentuhmu. Takkan ku biarkan orang menjamahmu. Hanya satu yang ku harap darimu, kejujuran serta kasih sayang. Misalkan cinta kita kecuali Engkau yang Maha Kuasa. Hanya satu yang terima kasih. Kejujuran serta kasih sayangmu, cuma satu akan cinta kita kecuali Engkau yang Maha Kuasa. Hanya satu yang ku harap darimu, kejujuran serta kasih sayangmu. Cuma satu yang ku